Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyebutkan penjelasan beliau terhadap beberapa al-adillah al-Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang terkait dengan penetapan sifat-sifat Allah, sifat awwaliyatullah, kemudian sifat azaliyahnya, sifat al-ilm, was-sama' wal-basar. Maka pada pertemuan kita kali ini insyaAllah kita akan lanjutkan membaca penjelasan beliau, yaitu tentang sifat al-masyi'ah wal-iradah. Qala rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wal-masyi'atu بمعنى الإرادة الكونية. Dan al-masyi'ah, sifat Allah al-masyi'ah, itu bermakna iradah kauniyah. Sifat iradah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama al-iradah al-kauniyah dan yang kedua al-iradah asy-syar'iyyah. Nah, kita akan insyaallah nanti akan mendapati penjelasan asy-syarih tentang kedua jenis iradah ini. Adapun iradah jenis yang pertama yaitu iradah kauniyah, itulah yang disebut dengan masyiah. Kalau kita menyebutkan sifat Allah al-masyiah, maka yang dimaksud adalah iradah yang jenis pertama tadi. Iradah kauniyah. Taib. Wal-masyiatu bima'na al-iradah al-kauniyah. Sifat masyiah pada Allah itu bermakna iradah kauniyah. يعني أن مشيئته نافذة لا يردها شيء. يعني bahwasanya masyiah Allah subhanahu wa ta'ala nafidah, pasti akan terjadi, pasti akan terwujud. La yarudduha syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menolaknya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melawan masyiah Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allahu kana min mautin au hayatin au izzi qawmin au dhulli qawmin. Segala sesuatu yang Allah kehendaki, kana, pasti akan terjadi. Ya. Kita ingat bait syair yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa yang masih ingat? Yang pernah kita sebutkan pada pelajaran usul sunnah. Siapa yang masih ingat? Ucapan Al-Imam Syafi'i yang masyhur di dalam permasalahan ini. Siapa yang masih ingat? Mayyadkur. Panjang bait syairnya, tapi cukup sebutkan satu bait saja. Ma syi'ta kana wa in lam asya. Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Ya, ucapan Al-Imam Syafi'i yang terangkai dalam sebuah bait syair yang menggambarkan tentang sifat masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ma syi'ta kana, kata beliau, segala apa yang kau kehendaki wahai Rabb, kana, pasti akan terjadi. Wa in lam asya, walaupun aku tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun, dan segala apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendakinya, niscaya tidak akan bisa terjadi. Tidak akan bisa terwujud. Ini diingat-ingat. Karena bait syairnya indah untuk diucapkan, ya. Ma syi'ta kana wa in lam asya wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Sebenarnya masih ada lanjutannya, ya, tapi cukup itu saja yang dihafal. Itu sudah bagus insyaallah. Baik. Qala rahimahullah, ma syaa Allahu kana min mautin aw hayah. Segala apa yang Allah kehendaki niscaya pasti akan terjadi, baik berupa kematian atau kehidupan. Kalau Allah menghendaki matinya sesuatu, pasti akan mati sesuatu tersebut. Atau sebaliknya, jika Allah menghendaki hidupnya sesuatu, tidak akan bisa, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa mematikannya. Au izzi qaumin au dhulli qaumin. Begitu juga kehendak Allah tentang atau terkait kemuliaan suatu kaum dan kehinaan suatu kaum yang lain. Jika Allah menghendaki untuk memuliakan suatu kaum, tidak ada yang akan bisa menghinakannya. Dan sebaliknya, jika Allah menghendaki suatu kaum terhina, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Au zawali mulkin, au thabati mulkin. Begitu juga tetapnya suatu kekuasaan, atau hilangnya kekuasaan dan tetapnya kekuasaan tersebut, itu adalah tergantung pada masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki kekuasaan itu hilang, tidak ada yang akan bisa mengembalikannya. Atau sebaliknya, jika Allah menghendaki kekuasaan itu ada pada seorang atau suatu kaum, tidak ada yang bisa mencabutnya seorang pun. Au wiladatin au adamiha. Atau masyiah Allah yang terkait dengan wiladah, kelahiran, ya, rezeki berupa anak. Au adamiha, ya, atau Allah belum menghendakinya. Itu semua adalah kehendak Allah. Murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu dhalika nafidun masya Allah. Semua itu pasti terjadi selama Allah menghendakinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Takwir, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Ini ayat sebelumnya berbunyi in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, tidaklah Al-Qur'an itu kecuali dzikrun lil alamin. Peringatan bagi semesta alam. Liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi barang siapa di antara kalian yang ingin untuk menempuh jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Bagi barang siapa di antara kalian yang ingin untuk istiqamah di atas al-haq. Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali tidaklah kalian menghendaki sesuatu dan sesuatu itu terwujud kecuali dengan kehendak Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ya, tidaklah apa yang kalian kehendaki itu bisa terwujud kecuali jika Allah menghendakinya untuk terwujud. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Jadi segala apa yang dilakukan oleh makhluk, semua amal perbuatannya itu adalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan iradah kauniyahnya. Baik amalan taat ataupun amalan maksiat, amalan kebaikan ataukah amalan kejelekan, itu semua adalah dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Walau syaa Allahu maqtatalu. Kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berperang. Tidak akan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tidak akan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Tapi Allah menghendaki hal itu terjadi dengan hikmahnya. Ila ghairi dzalik. Dan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang sifat masyiah bagi Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali dalam Al-Quran. Hanya beliau sebutkan sebagian kecilnya saja. Qala rahimahullahu ta'ala, wal iradatu hiya qismani aydan. Dan sifat iradah bagi Allah itu ada dua jenis. Iradatun kauniyah kal masyiatin nafidhatin lati la yarudduha raddun mithluha. Yang pertama iradah kauniyah, maknanya adalah semisal masyiah yang pasti terjadi dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menolaknya. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Ya, sudah pernah kita baca ayat ini pada pertemuan sebelumnya. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, maka Allah akan membuat dadanya lapang untuk menerima Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah akan jadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Menerima syariat Islam, menerima tuntunan dan bimbingan Islam sesuai dengan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Wa man yurid an yudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Niscaya Allah akan jadikan dadanya sempit. Sempit untuk menerima Islam seolah-olah dia sedang naik ke atas langit. Ya, demikian permisalan. Nah, seorang yang diberikan Allah hidayah kemudian dadanya dilapangkan untuk menerima Islam, dan seorang yang Allah kehendaki kesesatan baginya, kemudian Allah jadikan dadanya sempit untuk menerima Islam. Asyahid di sini pada kalimah, pada kata yurid, ya. Faman yuridillahu, ya. Dari kata iradah. Di situ iradah apa? Iradah kauniyah, ya. Masyiah. Wa qawluhu innallaha yahkumu ma yurid. Dan firmannya, sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Fahadhihi iradatun kauniyatun nafidatun kal masyiati la radda laha. Maka ini adalah iradah kauniyah yang pasti akan terjadi, terwujud sebagaimana masyiah. La radda laha, tidak ada sesuatu pun yang bisa menolaknya. Ini jenis yang pertama. Iradah jenis yang pertama. Apa tadi? Iradah kauniyah, yang juga disebut dengan masyiah. Sekarang jenis iradah yang kedua. Qala rahimallah, ammal iradatu syar'iyah. Adapun iradah yang jenis kedua, yaitu iradah asy-syar'iyah allati bima'na al-mahabbah war-ridha, yaitu yang bermakna mahabbah dan bermakna ridha. Nanti setelah ini di bab selanjutnya kita akan membahas secara khusus sifat mahabbah dan ridha pada Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalil-dalilnya. Sehingga makna iradah asy-syar'iyah itu bermakna al-mahabbah dan ar-ridha. Jika Allah menghendaki sesuatu iradatan syar'iyatan, berarti menunjukkan Allah ridha dan cinta kepada sesuatu tersebut. Nah, fahadhihi taqa wa qad la taqa. Jenis yang kedua ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, iradah apa? Kauniyah, atau disebut juga masyiah. Ini la budda antaqa, pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Pasti akan terjadi, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya. Bisa terkait dengan sesuatu yang Allah cintai, bisa yang tidak Allah cintai. Allah menghendaki adanya kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Ya. Begitu juga Allah menghendaki adanya orang-orang yang kafir kepada Allah. Allah tidak ridha kepada kekufuran dan kepada orang-orang yang kafir. Tapi Allah menghendaki mereka ada. Allah menciptakan mereka dan amalan mereka dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iradah kauniyah itu pasti terjadi. La mahalata, ya, tidak ada yang bisa menolaknya. Tapi bisa terkait dengan sesuatu yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Adapun iradah syar'iyah ini tadi, jenis yang kedua, berkaitan dengan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki dengan iradah syar'iyah, pasti itu adalah sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Tetapi taqa wa qad la taqa, bisa terjadi dan bisa juga tidak. Wa hiya mithlu qawlihi ta'ala, dan hal itu, yaitu iradah syar'iyah ini tadi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Yuridullahu liyubayyina lakum, Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian. Apa maksudnya dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di Al-Mufassir rahimahullahu taala, ai jami'a ma tahtajuna ila bayanihi minal haqqi wal batili wal halali wal haram. Yaitu maksudnya Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian segala apa yang kalian butuhkan berupa penjelasan tentang al-haq, agar kalian mengikutinya, dan penjelasan tentang al-batil, kebatilan, agar kalian menjauhinya. Penjelasan tentang perkara yang halal, agar kalian bisa mengambilnya, dan penjelasan tentang al-haram, agar kalian bisa menjauhinya. Allah menghendaki hal ini iradatan syar'iyyah. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaikum. Dan Allah juga menghendaki untuk memberikan hidayah kepada kalian atau menunjukkan kepada kalian sunanal ladzina min qablikum, jalannya orang-orang saleh sebelum kalian dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Wa yatubu alaikum, dan Allah juga menghendaki untuk memberikan taubat kepada kalian. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha hakim. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah ulang kembali. Dan Allah menghendaki, sekali lagi di sini, kehendak apa? Iradah apa? Iradah jenis yang kedua. Iradah syar'iyyah. Wallahu yuridu an yatuba alaikum, dan Allah menghendaki untuk memberikan taubat kepada kalian. Kelanjutan ayat ini bagaimana bunyinya? Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Akan tapi orang-orang yang mengikuti syahwat menghendaki agar kalian menyimpang dengan penyimpangan yang sejauh-jauhnya. Ya. Demikian makna dari ayat ini. Sekali lagi, iradah yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah iradah jenis yang kedua, yaitu iradah syar'iyyah. Fahadihi iradatun syar'iyyah qad taqattaqa wa qad la taqa. Maka ini adalah iradah syar'iyyah, bisa terjadi, bisa juga tidak. Yuridullahu ayyahdiyal muslimin jami'an, yuridu ayyatuba alaihim, lakin iradatun syar'iyyatun. Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada kaum muslimin seluruhnya. Iradah syar'iyyah. Allah juga menghendaki iradah syar'iyyah untuk memberikan taubat kepada mereka. Akan tapi ini adalah kehendak jenis yang kedua, iradah syar'iyyah. Kenyataannya bagaimana? Aktsarul khalqi ma tiba alaihim, aktsaruhum yamutu alal kufur. Kenyataannya bagaimana? Kebanyakan makhluk, ya, kebanyakan manusia dan jin, justru mereka tidak mau bertaubat. Aktsaruhum yamutu alal kufur. Kebanyakan mereka mati di atas kekufuran. Fal iradatu syar'iyyatu qad taqa wa qad la taqa. Maka iradah syar'iyyah itu bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Tapi yang pasti, iradah syar'iyyah itu terkait dengan mahabbatullah wa ridahu. Ya, kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Allah ridho jika kalian bertobat kepadanya. Allah ridho jika kalian mengikuti petunjuk dan jalannya orang-orang soleh sebelum kalian. Ya. Tapi kebanyakan manusia tidak mau bertobat. Kebanyakan manusia, ya, hamba-hamba Allah baik dari kalangan jin maupun manusia, tidak mau mengikuti jalannya orang-orang soleh. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, fallahu arada syar'an lil insani ayyakbalal haqqa. Maka Allah menghendaki dengan kehendak irada syar'iyyah bagi manusia untuk mau menerima al-haq. Wayattabi'ar rusula, dan mengikuti para rasul. Wa yuti Allah, dan menaati Allah. Thumma minhum man ata'a wa minhum man asa. Kemudian di antara mereka ada yang mau taat, di antara mereka juga ada yang bermaksiat. Faman ata'ahu falahul jannah. Barang siapa yang mau taat, maka baginya balasan berupa al-jannah. Waman asahu falahun nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka balasannya adalah an-nar. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah firmankan jalla wa ala, tilka hududullah, itulah hududullah, aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Ya, itu adalah batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah. Barang siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang agung. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam an-nar, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabum muhin, dan baginya lah azab yang menghinakan. Qala rahimahullahu ta'ala, kulluhum mutawa'adun. Maka semuanya itu diberikan peringatan, diberikan ancaman. Faman ata'a bi ikhtiyarihi wa iradatihi falahul jannah. Barang siapa yang mau taat dengan pilihannya sendiri, dengan ikhtiarnya sendiri, dan dengan kehendaknya sendiri, falahul jannah, maka dia mendapatkan balasan al-jannah. Wa man asahu falahun nar, hadhil iradatus syar'iyyah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka baginya neraka. Dan ini adalah iradah syar'iyyah. Qala rahimahullah, ammal kauniyatu fala yukhalifu ahadun. Adapun iradah yang jenis pertama tadi, iradah apa? Kauniyah, fala yukhalifu ahadun. Tidak ada yang bisa menyelisihinya, satu ya, seorang pun. Ma aradallahu annahu yaqa kaunan fa innahu yaqa. Segala apa yang Allah kehendaki untuk terjadi, ya, iradah kauniyah, maka pasti hal itu akan terjadi. Min halaki qaumin au izzihim, baik berupa kebinasaan suatu kaum ataukah kemuliaannya. Au mauti fulanin au hayatihi, atau kematian seseorang, begitu pula kehidupannya. Au zawali mulki fulanin au baqaihi, ataukah hilangnya kekuasaan seseorang dan tetapnya. Au ghairi dzalika, dan yang lainnya. Fal iradatul kauniyatu mithlul masyiati, muraduha nafidun waffaqallahul jami'. Maka iradah kauniyah semisal masyiah, tidak ada bedanya, ya, hanya beda istilah saja, tapi maksudnya sama persis. Muraduha nafidun, segala apa yang Allah kehendaki dan Allah, ya, kehendaki secara kaunan, secara kauniyah, maka pasti akan terjadi. Waffaqallahul jami'. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nah, demikian selesai penjelasan beliau terkait dengan faqrah ini. Kita lanjutkan ke faqrah atau paragraf yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya berjudul Dzikru ba'di ma ja'a fil Qur'ani min sifatil Khaliqi jalla wa ala. Penyebutan sebagian yang datang di dalam Al-Quran, ya, disebutkan di dalam Al-Quran dari sifat-sifat Al-Khaliq Jalla wa'ala. Kal mahabbah, war-rahmah, war-ridha. Seperti sifat mahabbah, kemudian sifat rahmah, dan sifat ar-ridha. Wal-ghadab, wal-karahiyah, was-sakhat. Kemudian sifat ghadab, sifat karahiyah, dan as-sakhat. Ya. Taib. Kita baca ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah qawluhu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, yang berbuat ihsan. Kalau kita menyebut lafaz ihsan di dalam syariat, maka mengandung dua makna. Ihsan fi ibadatillah, ihsan di dalam beribadah kepada Allah, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam salasatul usul. Kemudian makna ihsan yang kedua adalah al-ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Ini semua tercakup di dalam lafaz ihsan. Jadi kalau diperintahkan di dalam Al-Quran, wa ahsinu, berbuat ihsanlah, maka tercakup kedua makna ini di dalamnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dengan kedua makna ihsan tadi. Syahidnya dalam ayat ini apa? Pada lafaz apa? Yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Menunjukkan atau menetapkan sifat al-mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai sesuatu. Wa qawluhu, ini paragraf yang pertama ini semuanya berbicara atau menyebutkan ayat-ayat yang di dalamnya terkandung penetapan sifat mahabbah. Wa qawluhu, dan firman Allah yang lain, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah. Wa aqsitu di sini bermakna wa'dilu, berbuat adillah kalian, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa qawluhu famastaqamu lakum fastaqimu lahum, innallaha yuhibbul muttaqin. Ayat ini berbicara tentang al-ahd, perjanjian antara kaum mukminin dengan kaum kufar, kaum musyrikin, musuh-musuh kaum mukminin. Apa yang Allah perintahkan menyikapi perjanjian antara kaum mukminin dengan musuh-musuhnya, baik dari kalangan kufar, musyrikin dan yang lainnya? Allah perintahkan famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Jika mereka mau istiqamah untuk menetapi atau mematuhi perjanjian yang telah mereka buat dengan kalian, fastaqimu lahum, maka kalian juga harus menetapi, ya, mematuhi perjanjian tersebut, jangan dilanggar. Ya, ini makna ayat ini. Ya. Jika mereka mau tetap menaati perjanjian yang mereka buat dengan kalian, maka kalian juga harus menaati perjanjian tersebut, jangan dilanggar. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Mafhum ayat ini juga sebaliknya. Jika mereka melanggar perjanjian, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk tetap berada di atas perjanjian tersebut. Wa qawluhu ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan kepada umatnya. Katakan wahai Nabi, jika kalian benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Balasannya adalah yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Syahidnya juga pada kalimat yuhibbukumullah, penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Wa qawluhu fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mensifati ciri-ciri kaum mukminin. Ya. Ayat ini panjang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. adhillatin 'alal mu'minina wa 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Ya. Wahai kaum mukminin, orang-orang yang beriman, jika kalian murtad dari agama Allah, maka Allah akan datangkan sebuah kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai kaum tadi dan mereka pun cinta kepada Allah. Adhillatin 'alal mu'minin, yang mereka tawadhu, rendah hati kepada kaum mukminin, wa 'izzatin 'alal kafirin, dan mereka bersikap tegas mulia di atas atau di depan orang-orang kafir. Demikian sifat kaum mukminin yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka di sini penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala pada kalimat yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa qawluhu, dan firman Allah yang lain, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya saffan, dengan barisan yang teratur, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka bangunan yang sangat kokoh. Ya. Allah mencintai hamba-hambanya yang berjihad fisabilillah, ya, rapi, teratur. Ya. Nah, seolah-olah bangunan yang kokoh. Sekali lagi penetapan sifat al-mahabbah bagi Allah pada kalimat innallaha yuhibbu. Ya. Taib. Kemudian wa qawluhu wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah al-ghafur, as-satir li dhunubi ibadihi al-mutajawiz anhu. Ini makna al-ghafur. Zat yang menutupi dosa hamba-hambanya dan memaafkannya. Al-wadud, dari kata al-wud, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ma'khudun minal wud. Nama Allah al-wadud, ini salah satu nama dari nama-nama Allah. Al-Wadud diambil dari kata Al-Wud. Apa makna Al-Wud? Yaitu khalisul mahabbah, cinta yang murni. Wahia bima'na wad wa bima'na mawdud. Al-Wadud dua makna, wad, zat yang mencintai, dan mawdud, zat yang dicintai. Jadi Al-Wadud adalah zat yang mencintai dan dicintai. Li'annahu azza wa jal muhibbun wa mahbubun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mencintai dan dia juga dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Ini juga semakna dengan firman Allah yang di awal tadi. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan sebuah kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Nah. Tapi terkait dengan ayat yang di surat Ali Imran tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini disebut para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian bagi orang-orang yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, laisa syan an tuhib walakinna syan an tuhab. Ya. Perkara yang penting itu bukan hanya sekedar engkau mencintai, tapi yang lebih penting dari itu bagaimana engkau dicintai. Ya. Mudah mengklaim kita cinta kepada Allah, tapi apa buktinya? Ya. Yang terpenting itu bukan hanya sekedar mencintai Allah, tapi bagaimana engkau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ujiannya adalah ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Ya. Jadi buktinya adalah dengan mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Itu bukti seorang cinta kepada Allah. Dan balasannya apa? Yuhibbukumullah. Balasannya adalah Allah akan cinta kepada kalian. Nah, sehingga ini adalah makna ucapan sebagian ulama, laisa sya'an an tuhib walakinna sya'an an tuhab. Atau semakna dengan itu. Yang terpenting itu bukan hanya sekedar engkau mencintai Allah, tapi bagaimana engkau dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang sufi ketika mereka beribadah dengan berbagai macam amalan bid'ah, mereka apa? Ngakunya itu ibadah dalam rangka kecintaan kepada Allah. Mereka beribadah hanya semata-mata cinta kepada Allah. Bukan karena mengharap surganya, jannahnya, tidak juga karena takut dari nerakanya. Semata-mata karena cinta kepada Allah. Ya. Wallahi ini kadzib, kedustaan, karena mereka tidak mau mengikuti sunnah Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan mereka kepada Allah adalah dusta belaka. Sehingga ikhwanifillah, azanillahu wa iyyakum, itu tadi makna al-wadud. Bermakna wad dan maudud. Zat yang mencintai dan dicintai. Wa qawluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Coba, kira-kira ini penetapan sifat apa? Sifat ar-rahmah. Ya. Pada dua nama Allah, ar-rahman dan ar-rahim. Wa qawluhu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabb kami, wahai Rabb kami, rahmatmu dan ilmumu melingkupi segala sesuatu. Wa qawluhu wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala penyayang kepada hamba-hambanya yang mukmin. Ya. Makna ar-Rahman, nama Allah ar-Rahman adalah Dzur-Rahmah al-Wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang maha luas, yang rahmatnya melingkupi segala sesuatu. Semua makhluknya mendapatkan rahmat dari Allah, yang mukmin ataupun yang kafir. Ini makna nama ar-Rahman. Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah, orang kafir tidak akan diberi makan di dunia. Ya. Tapi kan Allah memiliki sifat rahmah, orang kafir pun masih diberikan nikmat. Adapun ar-Rahim khusus bagi kaum mukminin. Oleh karena itu dalam ayat yang terakhir Allah sebutkan wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah rahim kepada orang-orang yang mukmin saja. Allah tidak rahim kepada orang-orang kafir. Ya. Nah, ini perbedaan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa qawluhu wa rahmati wasi'at kulla syai. Allah berfirman dan rahmatku melingkupi segala sesuatu. Wa qawluhu kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah menetapkan atau Rabb kalian menetapkan bagi dirinya sendiri Ar-Rahmah. Sifat Ar-Rahmah. Wa qawluhu wa huwal ghafurur rahim. Ya, sudah kita jelaskan maknanya tadi. Wa qawluhu fallahu khairun hafidha. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah adalah zat yang sebaik-baik zat yang paling penyayang, ya, paling rahim. Wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu'an. Ya, kita beralih ke ayat yang lain yang menyebutkan penetapan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalikal fawzul azim. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ini ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menjunjung tinggi sikap as-sidq, kejujuran. Ya, karena di awal ayat Allah berfirman, qalallahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah hari di mana akan bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur. Ya, kemudian Allah sebutkan ayat ini, radhiyallahu, sebelumnya disebutkan balasan bagi mereka. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang agung. Wa qawluhu ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana. Masih ada lanjutannya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Ini kelengkapan ayat tersebut. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, dengan sengaja membunuh seorang mukmin, fajaza'uhu jahannam. Allah sebutkan 5 balasan bagi seorang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Yang pertama apa? Fajaza'uhu jahannam. Maka balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini yang kedua. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'ana, dan Allah melaknatnya. Makna laknat Allah adalah at-tard wal ibad an rahmatillah, dijauhkan dia, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhiri ayat tersebut dengan wa'addalahu 'adaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Ya, ini ancaman bagi seorang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Maka kita sampaikan kepada para khawarij, orang teroris yang bermudah-mudahan di dalam menumpahkan darah kaum muslimin, maka hati-hatilah kalian dengan ancaman Allah dalam firman Allah ini. Dalam ayat Allah ini. Ya. Camkan baik-baik ayat ini. Ya. Sebelum kalian melakukan apa yang kalian lakukan dari berbagai kesesatan dan penyimpangan tersebut. Ancamannya tidak main-main. Satu ancaman saja sudah ngeri. Jahannam. Ditambah lagi apa? Kekal di dalamnya. Ya. Ditambah lagi apa? Allah murka kepadanya. Wa ghadiballahu alaih. Kemudian Allah laknat. Wa la'anah. Dan Allah siapkan baginya azab yang ya, dahsyat. Azab yang besar. Wa qawluhu dhalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu. Jadi di ayat tadi, apa penetapan sifat apa? Al-ghadab. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu. Ya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang dimatikan. Keadaan matinya, dia dicabut rohnya oleh malaikat dengan dipukul wajahnya dan punggungnya. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ya. Bagaimana kondisinya jika para malaikat mewafatkan, mematikan mereka dengan memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Kenapa sampai seperti itu? Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah. Itu terjadi karena sesungguhnya mereka mengikuti hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya wa karihu ridwanahu. Tapi kalau menghadapi atau menemui perkara-perkara yang Allah ridhoi, mereka tidak suka. Kebalik fitrahnya sudah. Mereka mengikuti segala apa yang dimurkai Allah, tapi justru membenci segala apa yang bisa membuat Allah ridho. Balasannya apa? Tadi dimatikan dalam keadaan malaikat memukul wajahnya dan punggungnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di sini ada penetapan berapa sifat? 2 sifat sekaligus. Yang pertama as-sakhat. Ya. As-sakhat. As-sakhat itu bermakna al-ghadab, ya. Mirip dengan makna sifat al-ghadab, marah, murka. Kemudian sifat yang kedua yang ditetapkan di dalam ayat ini ar-ridwan. Ridho. Ya. Wa qawluhu falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. Ketika mereka membuat kami marah, membuat kami murka, intaqamna minhum, kami azab mereka, fa aghraqnahum ajma'in, maka kami tenggelamkan mereka seluruhnya. Di sini ada penetapan sifat al-asaf. Sifat al-asaf bermakna al-ghadab. Bermakna al-ghadab, ya, murka. Wa qawluhu ta'ala walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum, akan tapi Allah tidak menyukai, Allah membenci kepergian mereka, maka Allah jadikan mereka lemah semangatnya untuk berangkat. Ayat ini berbicara tentang kaum munafikin yang kalau diajak berjihad Rasulullah, mereka bermalas-malasan. Malas untuk berangkat jihad. Ya. Dan kalaupun mau berangkat, ya, ujung-ujungnya mereka akan membuat pasukan gembos, menggembosi pasukan kaum mukminin. Karena seperti itu kondisi mereka, Allah benci mereka ikut berjihad. Maka Allah jadikan mereka fathabbatuhum. Ya, Allah jadikan mereka malas untuk berangkat, hilang semangatnya, hilang kemauannya untuk berangkat. Di sini ada penetapan sifat al-karohiyah. Allah membenci. Ya. Wa qawluhu kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar al-maqt, ya, al-maqt bermakna asyaddul ghadab, kemarahan yang sangat, murka yang sangat dahsyat, ya. Kabura maqtan, sangat besar kemurkaan Allah, ya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jika kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bidnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.